Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan Kutayib Ar-Rukaiz Al-Ashr Litahsil Al-Ilmi karya Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala. Seperti bait yang beliau sampaikan, bahwasanya ada 10 perkara penting yang mesti diketahui dan diamalkan bagi siapapun yang ingin mencari ilmu. Akhi lan tanalal ilma illa bi asyratin sa'unbika an tafsiliha bi bayani. عون من الرحمن وحسن وحسن نية وتضرع للرب وزكاء جناني زكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان. Kata beliau hafizahullah, أولا الاستعانة بالله عز وجل. Yang pertama adalah al-isti'anah, memohon pertolongan, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam bait tadi, beliau mengatakan, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 10 perkara. Aku akan beritakan kepadamu tentang hal tersebut. Rinciannya dengan penuh penjelasan. Aunun minar rahman, yang pertama ya, pertolongan dari Ar-Rahman. Kata beliau, yang pertama adalah memohon pertolongan, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala fal mar'u dha'ifun, seorang hamba manusia itu adalah makhluk yang lemah. Lemah lahir, lemah batinnya. Allah mengatakan, "Khuliqal insanu dha'ifa." Allah ciptakan, yani manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, sekuat apapun dia, dia adalah makhluk yang lemah. Fal mar'u dha'ifun. Hamba manusia itu adalah makhluk yang lemah. La haula wa la quwwata lahu illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan bagi dia kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Ya. Mata yang memberi Allah, telinga yang memberi juga Allah, kalbunya pun demikian, jasad dia dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah yang memberinya. Ya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ya. Kita semuanya Allah ciptakan dalam keadaan lemah, kemudian kuat, kemudian menjadi lemah lagi. Sehingga tidak ada daya, tidak ada kekuatan bagi manusia kecuali dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan karena itu tidak sepatutnya bagi kita untuk sombong. Wah, saya punya harta banyak, saya cerdas, saya bisa mengatur waktu, dan lain sebagainya. Tidak boleh sombong. Taib. Wa idza wukila ila nafsihi halaka wa dha'a. Dan jika idza wukila, diserahkan kepada dirinya sendiri, urusan dia, suruh ngurus sendiri, suruh ngatur sendiri, diserahkan semuanya kepada dia, halaga, niscaya dia akan binasa, wada'a, dia akan terbengkalai. Memang demikian. Jika semuanya dikembalikan kepada manusia, dia akan binasa, akan terbengkalai, tidak akan mampu. Ini hal yang mesti kita fahami dan kita perhatikan. Sekali lagi, ya, sepinter apapun, secerdas apapun, sebanyak apapun harta kita miliki, sekuat apapun tenaga yang kita punya, kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, antumul funqara'u inallah, Allahu huwal ghaniyul hamid, iya sya'yudhibkum, wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul funqara'u inallah, kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul funqara'u inallah. Sementara Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Iya sya' yuzhibukum, jika Allah menghendaki, Allah bisa membinasakan, menghancurkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah bisa mendatangkan makhluk yang lainnya. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ, hal itu tidaklah sulit bagi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, di antara doa Nabi kita Muhammad SAW, zikir pagi dan petang, ya hayy ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li amri kullah, wala takilni ila nafsi tarfat a'in. Wahai zat yang maha hidup dan menghidupkan, ya hayu ya qayyum, aslih li amri kullah, perbaikilah untukku segala urusanku, urusan lahir batin, dunia, agama, semua urusan. Doa pagi, zikir pagi. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, janganlah engkau menyerahkan urusanku tersebut kepada diriku sekejap mata. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW, manusia terbaik, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, masih butuh pertolongan dari Allah. Wala wa idza wakala amrahu ila Allah Ta'ala. Kalau tadi, kalau urusannya dikembalikan kepada manusia, halaka wa dha'a, manusia akan hancur, binasa, terbengkalai. Namun wa idza wakala amrahu ila Allah Ta'ala, namun jika manusia tersebut mengembalikan urusannya, perkaranya, amrahu, ya, urusan dia, agama, dunia, kesehatan, keamanan, semuanya, jika dia menyerahkan urusannya kepada Allah, wasta'ana bihi, dan memohon pertolongan bihi kepada Allah, ala talabil ilmi, di dalam mencari ilmu secara khusus, ya, dan secara umum dalam segala urusannya. Dan talabul ilm merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Kita tidak akan bisa, tidak akan mampu menjalankannya, meraihnya, kecuali dengan pertolongan Allah. Dan jika dia memohon pertolongan kepada Allah dalam mencari ilmu, fa inna Allah Ta'ala yu'inuhu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan membantunya. Ya, ucapan yang sangat bagus bagi kita semuanya. Allah akan membantu dia. Membantu apa? Lahir batinnya. Allah akan bantu dia agar ikhlas dalam talabul ilm, meluruskan niatnya. Ya. Allah akan membantu dia sabar dalam mencari ilmu. Orang mencari ilmu membutuhkan kesabaran penuh dengan tantangan. Allah akan membantu dia untuk bisa mengamalkan ilmunya. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Ta'ala dalam mencari ilmu. Dalam menghafal pun demikian, Allah akan mudahkan dan berikan bantuan kepada dia untuk menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal mutun. Jika dia memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan membantunya. وقد حث الله عز وجل على ذلك في كتابه الكريم. Allah Subhanahu wa taala telah mendorong akan hal tersebut. Mendorong apa? Mendorong untuk beristianah. Mendorong untuk memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala. Fi kitabihil karim, di dalam kitabnya yang mulia. Faqala ta'ala, Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini yang belajar tahu, tahu paham. Maf'ul bihnya dikedepankan. Ya. Iyyaka yang menunjukkan pembatasan. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan sesuatu yang haknya di belakang itu memberikan faedah pembatasan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada SPO kan itu ya. Ada subjek, predikat, objek. Dalam ilmu nahu ada fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Susunannya gitu. Namun di sini susunannya apa? Maf'ulun bih, kemudian fi'il fa'il. Iyaka, ini maf'ul bihnya. Ya, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Dikedepankannya sesuatu yang haknya itu di akhir memberikan faedah pembatasan. Iyaka na'budu, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Sana ada pembahasan cukup bagus dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkait dengan ayat ini. Bukankah isti'anah itu bagian dari ibadah? Jawabannya bala, iya. Hanya kepadamu kami mohon hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, disebutkan ibadah dan disebutkan isti'anah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta Allah tolong kepada Allah. Isti'anah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah apapun tidak akan terwujud kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah taala. Termasuk di sini talabul ilm bagian dari ibadah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu kita semuanya sepatutnya yastahdhir, menghadirkan hal demikian ketika berangkat di masjid, ketika talabul ilm, dalam segala hal. Secara khusus dalam talabul ilmi, hendaklah terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan lahir kita maupun batin kita. Nah, ini yang mungkin bisa kita baca pada pertemuan ini, pentingnya isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala, tidak menyerahkan kepada diri kita sendiri, kemampuan kita, buku yang kita punya, guru kita, teman kita, bukan. Namun kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.